إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan dari kitab Al-Wajibat dan kita sampai pada pembahasan Nawaqidul Islam. Ini pembatal-pembatal Islam. Sebagaimana disebutkan oleh beliau ikhwati fillah bahwa Nawaqidul Islam Al-Ashrah, ada 10 pembatal Islam yang beliau bawakan. Dan 10 ini bukan berarti keseluruhan dari pembatal Islam, akan tapi pembatal-pembatal yang sering sekali dijumpai di tengah-tengah kehidupan, dan termasuk di antara pembatal yang sangat berbahaya. Kemudian kita telah bicara tentang beberapa poin yang beliau bawakan. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, ini kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum adalah asyirku, ini kesyirikan secara keseluruhan adalah pembatal Islam. Yang kedua, man ja'ala baina wa bainallahi wasail yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'a wa yatawakkalu 'alaihim. Yani barang siapa menjadikan antara dia dengan Allah wasail, itu perantara. Perantara dalam beribadah, antara dia dengan Allah diangkat perantara di kalangan para makhluk. Kemudian dia berdoa kepada perantara tersebut, dia meminta syafaatnya, dan dia bertawakal kepada para perantara tadi. Dan ini termasuk di antara jenis kesyirikan, sehingga sebetulnya masuk pada pada pembatal yang pertama, akan tapi disebutkan oleh beliau secara khusus pentingnya permasalahan ini dan banyaknya orang yang terjerumus dalam kesyirikan jenis ini yang mereka tidak sadar. Dan kesyirikan jenis yang kedua ini, ikhwan, atau pembatal Islam yang kedua ini adalah hakikat syiriknya kaum musyrikin Quraisy, sebagaimana telah kita terangkan. Yang ketiga, malam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhabahum. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, kafir, dia tidak mau mengkafirkan orang yang telah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah. Allah telah mengkafirkan ahlul kitab, Allah telah mengkafirkan Fir'aun, Allah telah mengkafirkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Barang siapa yang mereka tidak mau mengkafirkan apa yang telah dikafirkan oleh Allah, maka berarti batallah keislaman mereka, karena berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu tentang kekafiran orang-orang kafir tersebut. Berarti ini juga meragukan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia membenarkan madhab, pemikiran, i'tiqad, keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka ini juga merupakan pembatal keislaman. Dan kita telah menyelesaikan 3 pembahasan tersebut. Sekarang kita masuk pada pembatal yang keempat, betul? Iya. Enggak masuk mana? Betul. Iya. Siapa yang ikuti pelajaran dari awal? Benar? Siapa yang ikuti, ikhwan? Betul. Iya. Kita masuk pada pembatal yang keempat. Baca. Qala Syekh atau qala al-muallif rahimallahu taala, من tawaghit. Ya. Pembatal yang keempat, ikhwati fillah, mani taqada anna hukma ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hukmi. Barang siapa yang dia beriktiqad, berkeyakinan bahwa hukumnya selain nabi itu lebih sempurna dibandingkan dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadiya ghairihi ahsan min hadihi, dan bahwa petunjuknya selain petunjuk nabi lebih baik dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghith, seperti orang-orang yang mereka mengutamakan ini hukum tauhid, maka orang seperti ini adalah kufur. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dasar-dasar yang berkaitan dengan pembatal Islam yang keempat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Islam agama yang Allah pilihkan untuk kita, dan Allah tidak menerima kecuali Islam. Innad-dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama, jalan hidup satu-satunya yang menjadi milik Allah adalah Islam, agama yang merupakan milik Allah adalah Islam. Barang siapa yang dia mencari din, mencari agama, mencari jalan hidup, mencari pegangan hidup selain Islam, Allah tidak akan terima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah penegasan pertama yang harus kita yakini, dan tidak boleh ada keraguan seujung rambut pun tentang penegasan Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa hanya Islam yang merupakan agama milik Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan ikhwani fillah, Islam ini adalah agamanya semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka adalah muslim pada zamannya. Karena memang Allah telah menjadikan Islam ini satu-satunya agama Allah, dan Allah menamai orang-orang yang mereka bertauhid dan tunduk dengan syariat Allah pada zamannya dengan nama muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamai kalian semuanya dengan nama muslim semenjak zaman dahulu kala. Wa hadza, dan sekarang ini juga dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, Allah namai orang yang mereka mengikutinya adalah muslim. Sehingga Islam adalah nama bagi setiap orang yang mereka bertauhid dan tunduk dengan syariat yang diajarkan oleh Allah pada setiap zaman. Kemudian ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala yang kedua menegaskan kepada kita bahwa di dunia ini hanya ada dua hukum, yaitu hukum Allah, itulah hukum yang tegak di atas ilmu. Karena hukum ini yang menurunkan Allah, dan Allah adalah Al-Alimul Khabir, Allah adalah zat yang maha mengetahui dan pengetahuan Allah sangat mendetail, teliti, sehingga tidak ada satupun yang di luar jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum inilah hukum yang terbaik dan hukum yang paling adil, karena yang menurunkan adalah Allah Al-Hakim, Allah Dat yang maha bijaksana, yang setiap apa yang Allah putuskan adalah tepat. Dan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang semua kandungan hukumnya tegak di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tegak dengan keadilan yang Allah ajarkan. Semua apa yang Allah perintahkan dalam hukumnya adalah keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, sehingga tidak ada kedzaliman sedikit pun di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah mengharamkan kedzaliman itu pada dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman itu bagi diriku, dan aku jadikan kedzaliman haram terjadi di antara kalian, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kedzaliman. Ini adalah asas hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, selain hukum yang Allah turunkan tegak di atas kebodohan dan kepentingan hawa nafsu, dan ini yang dikatakan Allah dengan hukum jahiliyah, lalu Allah katakan di antaranya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Perhatikan dalam ayat ini ikhwan, bagaimana Allah menegaskan dengan ungkapan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka ikuti, apakah hukum jahiliyah yang mereka ikuti, dan siapakah hukum, dan hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah bagi orang yang yakin. Dalam ayat ini ikhwani fillah, penegasan Allah dan sekaligus tantangan Allah. Penegasan Allah dan sekaligus tantangan Allah, bahwa semua hukum yang menyelisihi atau menyalahi hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Ini hukum yang lahir dari kebodohan dan syarat dengan hawa nafsu. Kemudian Allah tegaskan, wahai orang yang ragu, silahkan lakukan muqaranah, perbandingan, bandingkan antara hukum Allah dengan seluruh hukum yang ada. Silahkan kemudian ambil kesimpulan, dan Allah tantang, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ada enggak hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin? Ikhwan fillah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang perlu kita fahami. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini hanya ada dua hukum yang kembalinya kepada hukum Allah, tegak di atas ilmu, dan setiap yang menyelisih hukum Allah ini adalah hukum jahiliyah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifatul mukminin, orang-orang yang mereka hatinya telah berisi iman. Dan untuk menjadi seorang mukmin adalah pilihan. Adalah pilihan. Faman syaa falyakfur waman syaa falyu'min. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Qad tabayyana rusdu. Allah jelaskan bahwasanya ar-rusdu, jalan Islam, itu telah gamblang, telah jelas sejelas-jelasnya, telah gamblang segamblang-gamblangnya, sehingga orang yang mereka betul-betul pengen lurus setelah jelas dengan jalan Allah ini, maka silahkan dia lurus di atas agama Allah. Dan orang yang pengen bengkok, maka dia bengkok setelah tegaknya hukum Allah, tegaknya hujah, maka dia tinggal menghadapi tuntutan-tuntutan kelak di hadapan Allah. Liyahlaka man liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin. Biar orang yang binasa-binasa di atas hujah, biar orang yang hidup di atas hujah. Agar orang yang mereka ingin binasa karena kekafirannya, karena kesyirikannya, karena kemunafikannya, karena kemaksiatannya, setelah mereka betul-betul gamblang, ada cahaya matahari, sinar matahari, sehingga betul-betul mereka melakukan kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan, itu di atas gamblangnya Islam. Sehingga memang mereka menentang, memang mereka menyelisihi, memang hati mereka yang rusak. Dan agar orang yang mereka pengin hidup, pengin mulia, hatinya betul-betul ada kehidupan, mereka hidup di atas hujah. Dan Allah telah jadikan Islam ini diterangkan Nabi bagaikan cahaya yang terang benderang, sehingga tidak ada kekaburan sedikit pun. Taraktu fikum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang terang benderang. Bahkan disifatkan Nabi, lailuha kana hariha. Malamnya itu bagaikan siangnya. Gamblang, jelas, semuanya itu ada cocok. Kemudian la yazighu anha illa halik. Tidaklah orang berpaling dari cahaya ini kecuali akan dia mendapatkan dirinya kehancuran. Setiap yang berpaling dari ajaran Allah, nasib akhirnya adalah kehancuran. Lambat atau cepat, dia mendapatkan di dunia atau nanti di akhirat. Dan sifat orang kafir ikhwan, yastajilunaka anil azab. Mereka itu ingin disegerakan turunnya azab. Seakan-akan mereka ingin menunjukkan kekafiran mereka tidak madarat, sehingga menentang kepada Rasul, mbok yandang diturunkan azab kalau memang kami ini salah. Kesusu. Dia istijal. Dia seakan-akan untuk membuktikan kalau kekafiran dia itu adalah perkara yang tidak boleh disalahkan. Nyatanya tidak turun azab kepada kami. Ini sudah merupakan kebiasaan orang kafir sejak zaman dahulu kala. Ya khotibillah, Allah Subhanahu wa taala terangkan sifatul mukminin, orang yang hatinya telah menyatakan yakni iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, watak yang harusnya dimiliki, perwatakan yang seharusnya dimiliki. Bagaimana Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Di antaranya Allah katakan dalam ayat ini, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah telah memilihkan buat dia sebuah pilihan, Allah dan Rasulnya telah memilihkan buat dia sebuah pilihan, lalu dia masih memiliki pilihan lain selain yang dipilihkan Allah. Allah sudah memilihkan buat kita keyakinan atau belum ikhwan? Udah belum? Udah. Allah telah memilihkan buat kita keyakinan-keyakinan harusnya bagaimana kita berkeyakinan. Kalau sampai kemudian kita masih punya pilihan lain, keyakinan yang bukan pilihan Allah, itu menunjukkan bukan sifatul mukminin. Muslim tapi minta maaf pilihannya keyakinan Hindu. Ini lucu. Muslim tapi pilihan keyakinannya keyakinan Hindu. Allah sudah memilihkan tata cara beribadah kepada Allah atau belum, ikhwan? Sudah. Kalau sampai kemudian kita memilih tata cara ibadah tersendiri yang bukan diajarkan Allah, kita berarti punya pilihan lain. Allah sudah memilihkan buat laki-laki dan perempuan cara berpakaian atau belum, ikhwan? Sudah. Lalu kalau kita memilih cara-cara yang bukan pilihan Allah, kita berarti punya kecenderungan pilihan yang lainnya. Tidak pantas, kata Allah, orang mukmin laki-laki dan perempuan kalau sudah dipilihkan Allah, dia masih punya pilihan lain. Berarti dia itu belum raditu billahi robba. Belum apa, ikhwan? Belum ridha. Apa sih ridha itu apa? Ridha itu apa, ridha itu? Apa, ikhwan, ridho? Kalau Jawanya apa ridho itu? Kalau antum terjemahkan, legowo. Tahu enggak legowo? Legowo. Legowo. Hatinya orang itu kalau udah legowo itu sudah, dia akan terima oke semuanya itu. Apabila dia belum oke dengan apa yang dipilihkan oleh Allah, berarti dia belum ridha. Padahal dia bolak-balik tiap hari mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bahkan ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rububiyahnya, fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi keagungan Allah, demi Allah yang menurunkan hukum, demi Allah yang menjadi sesembahan kalian, demi Allah yang memiliki sifat ketuhanan, demi Rabbmu, la yu'minun, hakikatnya mereka bukanlah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, la yu'minun, itu bisa mereka kafir, bisa mereka munafik, bisa mereka orang yang imannya belum sempurna. Tinggal bagaimana nanti bentuknya berkaitan dengan apa yang akan Allah sebutkan. La yu'minun, mereka tidaklah beriman kalau dia menolak dengan terang-terangan lahir dan batin, itu namanya kafir. Kalau dia menolak secara batin, zahirnya kelihatan menerima, sehingga menerimanya itu menerima basa-basi, bohong-bohongan, batinnya menolak, dia munafik. Dia munafik. Kalau dia sesungguhnya batinnya menerima, akan tapi dia sering terkalahkan oleh syahwatnya, sehingga sering dia bermaksiat, itu namanya mukmin yang dha'ful iman, atau mukmin yang fasik, mukmin yang memiliki kedurhakaan. Adapun mukmin yang hakiki, orang yang betul-betul mereka menerima zahir dan batin, hatinya legowo dan zahirnya betul-betul dia menyesuaikan dengan apa yang Allah ajarkan. Fala wa rabbik, demi Allah Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman, hatta, sampai, hingga mewujudkan tiga perkara yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ini tingkatan terendah seorang mukmin, yaitu sampai dia menjadikan engkau ya Muhammad hakim yang akan memutuskan perkara. Dalam berapa perkara, ikhwan? Bukan dalam satu dua perkara, tapi fima syajara bainahum, dalam seluruh perkara yang mereka miliki. Ini tingkatan yang paling mendasar untuk menjadi seorang mukmin. Dia ada kesiapan untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakim, yaitu yang akan memutusi segala perkara kehidupannya. Dan dalam hal ini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam perkara yang kita sepakat atau dalam perkara yang kita berselisih untuk mengembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Segala perselisihan kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau kalian betul-betul hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan ketika membawakan ayat ini, barang siapa yang mereka dalam perselisihannya tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia malah kembalikan kepada selain Allah dan Rasulnya, apapun bentuknya, apakah adat istiadat, apakah hukum seseorang, apakah ini sekelompok hukum sekelompok orang atau yang lain-lainnya, apapun namanya, dia kembalikan kepada selain Allah dan Rasulnya, maka menunjukkan dia bukan seorang mukmin. Karena iman itu menuntut segala perselisihan yang mereka hadapi dalam kehidupan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu sifatul mukminin. Alhamdulillah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik dan ada seorang Yahudi yang berselisih. Kata orang Yahudi, mari kita berhukum kepada Muhammad. Karena orang Yahudi tahu kalau Muhammad itu gak bisa disogok, gak bisa disuap. Orang munafik, enggak, mari kita berhukum kepada ini seorang alim Yahudi. Hingga Allah kemudian terangkan bahwasanya sifat seperti ini adalah sifatnya orang yang mereka tidak memiliki iman. Walaupun dia menyangka dirinya memiliki iman, sikap yang kontradiktif antara pengakuan dan pelaksanaan. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum yu'minuna billahi annahum yu'minuna bima unsila ilaihi ilaika wa ma unsila min qablika yuriduna ayyataha kamu ila taghut. Apakah kamu tidak perhatikan tentang orang yang mereka itu menyangka dirinya beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu dan beriman kepada kitab-kitab selain sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil dan seterusnya, tetapi lucu, yuriduna ayyataha kamu ila taghut, bahkan mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Harusnya ikhwan, apabila dia pemilih iman dan mengaku mengimani Quran dan kitab-kitab sebelum Quran, mestinya bertahkimnya itu kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ini orang justru ingin berhukum kepada hukum tauhid. Ini namanya pengakuan dia dustakan dengan perbuatannya. Dia mengeklaim dirinya beriman, tapi perbuatannya membatalkan pengakuan dia. Oleh karena itulah, seorang mukmin itu pertama kali yang harus tertanam dalam hatinya kesiapan untuk menerima hukum yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sudah Nabi yang mengajarkan hukum begini, sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna, kami dengar dan kami benarkan, kami dengar dan kami taati, enggak ada yang lain. Ini adalah tuntutan iman. Dan ini tingkatan yang paling rendah. Kesiapan untuk benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Ikhwati fillah, kaum muslimin khususnya di negeri kita ini hatinya tidak dididik yang demikian. Bahkan para pengompor dari kalangan dajjal, para pengompor dari kalangan dajjal alias provokator dari kalangan para dajjal yang mereka mengaku intelektual muslim, penegasan-penegasan mereka itu mengantarkan umat ini betul-betul kafir. Apa katanya di antaranya? Tidak ada hukum Allah. Kalau sampai Islam ini diterapkan, pertama kali yang terzalimi adalah para wanita. Ini ucapan yang layak hanya diucapkan iblis atau orang-orang yang mereka telah menjadi anak didiknya iblis. Kalau ini sampai ucapan orang yang mereka mengaku muslim, apalagi tokoh, ini sungguh sangat memprihatinkan. Sangat-sangat tidak layak ucapan yang demikian keluar dari orang yang mereka menisbatkan dirinya adalah muslim. Berarti dia langsung atau tidak menuduh Allah itu zalim. Dan hukum Allah dalam Quran ini zalim. Seharusnya mereka lepas saja keislamannya. Itu lebih baik daripada mereka tetap memakai pakaian Islam, berarti mereka memakai pakaian zalim. Ikhwati billah, ini yang diajarkan kepada umat. Sehingga tidak didekatkan kepada Islam, dijauhkan dari Islam. Dan ini yang dikatakan Nabi, orang-orang yang mereka menutup pintu rapat-rapat kebaikan dan membuka lebar-lebar pintu kerusakan. Inna minan nas mafatiha lil khair maghalika lisyar. Ada di antara manusia itu yang mereka menjadi pembuka segala pintu kebaikan dan penutup segala pintu kejahatan, keburukan. Dia bukakan lebar-lebar tauhid, pintu sunnah, pintu ketaatan, pintu akhlak yang mulia, sehingga umat dibuat berbondong-bondong mereka menjadi hamba-hamba Allah. Dan segala pintu syirik, pintu kufur, pintu nifak, pintu maksiat ditutup sehingga dibuat rapat supaya tidak ada orang yang mereka memasuki lorong-lorong kesesatan. Tapi kata Nabi, wa inna minan nas mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Tapi ada di antara manusia ini ikhwan yang menjadi pembuka segala pintu keburukan dan penutup segala pintu kebaikan. Untuk syirik dibukakan lebar-lebar. Untuk bid'ah dibukakan lebar-lebar. Untuk maksiat dibukakan lebar-lebar. Untuk kebaikan tauhid, sunnah, ketaatan ditutup rapat-rapat. Celaka kata Nabi orang yang seperti ini, dan bagilah orang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan. Ini dulu ikhwan yang kita sampaikan, mudah manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bi'idznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.